Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran mabadu. Baik, disesuaikan dengan yang di pamfletnya. Kita lanjut. Qala rahimahullah faslun. Wa min uqubatiha, uqubatul ma'asi, annaha tuzilun ni'amal hadirah wa qat'u an-ni'am wa qat'u an-ni'amal wasilah. Di antara akibat atau hukuman dari dosa itu, dia menghilangkan nikmat yang sedang dirasakan, sedang dihadapi, dan mencegah, menghalangi nikmat-nikmat yang akan datang. Menghilangkan yang sudah di tangan, mencegah yang akan datang. Fatuzilul hasil wa taqta'ul wasil. Hilang yang sudah diperoleh dan terhalang, terputus hubungan. Ini tidak datang lagi nikmat yang akan datang. Kecilkan. Fa inna ni'amallahi ma hufidha mawjuduha bimithli ta'atihi. Jazakallah khair. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu tidaklah dia dijaga keberadaannya dengan sesuatu semisal taat kepada Allah. Hanya itu yang mampu menjaga, mengabadikan, melestarikan nikmat-nikmat Allah. Bahkan semakin bertambah ketika nikmat itu disyukuri, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walastu juliba mafquduha bimithli ta'atihi, dan tidak bisa dia datangkan kembali yang hilang dari nikmat itu juga dengan semisal taat kepada Allah. Fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi, karena yang di sisi Allah dan semua yang kita rasakan, semua kesenangan yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat bisa beramal, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat yang berupa kesehatan, kelapangan, harta, keamanan, itu semua dari Allah. Nah, maka ketika nikmat-nikmat ini tidak disyukuri, akan Allah cabut. Bisa bukan dalam arti hilang, berkurang. Nah, mungkin nikmat itu tetap ada dalam artian kesehatan dia tetap, hartanya tetap, kedudukannya tetap, tapi dia tidak mendapatkan barokah. Allah sudah janjikan untuk orang yang hal-hal yang seperti ini, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu betul-betul bersyukur, pasti aku tambahi nikmatku pada kamu. Tapi ketika kamu kufur, kamu menggunakan nikmat itu tidak untuk taat kepada Allah, maka Allah tidak mengatakan la angkusanna, tidak aku kurangi, tidak Allah kurangi. Tapi Allah mengatakan, inna, mengingatkan apa? Inna adabi lasyadid. Nah, di dalam beberapa ayat kita lihat, ketika seorang semakin durhaka, nikmat itu mungkin bertambah. Hatta idza nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. ketika mereka lupa. Nah, maksudnya lupa di sini bukan lupa tadinya enggak ingat, sudah diingatkan terus kemudian lupa, itu mau bisa dimaafkan oleh Allah, tapi mereka sengaja meninggalkannya, sengaja menyia-nyiakan peringatan tersebut, tidak mau menerimanya. Nah, dibukakan oleh Allah semua pintu kesenangan, dibukakan oleh Allah semua pintu kemudahan, kelapangan. Nah, ketika mereka bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, akhadnahu baghtah fa'idahum mublisun. Qala rahimahullah, fa'innama indahu la yunalu illa bita'atihi, wa karja'alallahu subhanahu likulli syai'in sababan wa afatan, sababan yajlibuhu wa afatan tubatiluhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatu itu, untuk segala sesuatu itu ada sebab. Ada sebab untuk mendapatkannya, ada afat yang buatnya hilang. Sababan yajlibuhu wa afatan tubtiluhu, yang menggagalkan, sebab yang bisa mendatangkannya, mengundangnya, dan ada afat, gangguan penyakit yang menghalangi dan menggugurkan atau bahkan menghilangkannya. Faja'ala asbaban ni'amihi al-jalibah laha ta'atuhu, ta'atahu. Allah jadikan sebab-sebab kenikmatan yang Allah berikan itu, al-jalibah laha, yang mengundangnya mendatangkan nikmat tersebut adalah berupa ketaatan kepada Allah. Lebih pun ilmu dan amal. Wa afatihal mani'ah minha ma'siyatahu. Dan Allah jadikan afat, gangguan penyakitnya yang mencegah nikmat tersebut adalah maksiatnya. Fa idza radallahu hifdza ni'amihi ni'matihi ala 'abdihi alhamahu ri'ayataha bi ta'atihi fiha. Maka ketika Allah ingin menjaga nikmatnya pada hambanya, Allah ilhamkan dia untuk menjaga nikmat itu dengan menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga dia di dalam ketaatan kepada Allah. Wa idza arada zawalaha anhu khadalahu hatta asahu biha. Dan jika Allah menginginkan nikmat itu hilang dari hamba tersebut, Allah jerumuskan dia, Allah biarkan dia, Allah lepaskan dia sampai dia durhaka kepada Allah dengan nikmat itu. Apakah dengan ini dalam bentuk ini kesehatan, dengan nikmat sehat itu dia durhaka kepada Allah, ataukah dengan kekuatan, ataukah dengan waktu. Wa minal ajabi ilmu al-abdi bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairihi. Dan yang paling aneh, pengetahuan seorang hamba, apalagi thalabatul ilmi yang mungkin sudah banyak hafal Al-Qur'an, tahu dia masalah ini, dia saksikan, dia lihat kajian pada dirinya dan juga orang lain. Artinya kalau dia memang waspada, seorang muslim, seorang mukmin waspada kepada dirinya ketika dia merasakan ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam dirinya dan dia sadari tidak pernah seperti ini, dia akan mengingat, menghasabah dirinya, ini adalah sebab dosa yang dia lakukan. Nah, yang aneh itu di sini maksudnya kata beliau, dia menyaksikan keadaan ini pada dirinya, itu diakibatkan dosa juga pada orang lain, sudah dia menyini tahu melihatnya. Wasima'an lima ghaba anhum min akhbari man uzilat ni'amullahi anhum bima'asihi. Dan mendengar pula apa yang luput darinya dari berita-berita orang-orang yang telah dilenyapkan oleh Allah nikmat atas mereka karena maksiat kepada Allah. Sementara wahuwa muqimun ala maksiatillah. Sudah tahu bahwa perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan ini ataupun ini hal-hal yang ini berupa petaka, musibah, afat ini adalah karena maksiat, tapi tetap dia melakukan maksiat tersebut, tetap dia melakukan kedurhakaan tersebut. Ka'annahu mustatsna. Ini seringnya muncul pada orang-orang yang merasa dirinya sudah berada dalam kebaikan. Nah, ini diingatkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Jauzi rahimahullah untuk para al-qurra, hamalatul Quran itu enggak ada rukhsah. Sehingga mereka begini, beliau menyebutkan satu fasal tentang itu ketika menyapa mengira bahwa orang-orang yang punya ilmu ini, orang-orang yang punya Al-Qur'an ini, dia dapatkan keringanan dari Allah untuk kalau dia jatuh ke dalam dosa, Allah akan mengampuninya. Ya. Nah, artinya tidak menghukumnya, tidak mengazabnya. Ya subhanallah. Kalau pada nabi, para anbiya yang maksum, yang terjaga dari dosa dan kesalahan ketika mereka melakukan sesuatu yang mungkin menurut Allah itu adalah tidak pantas untuk mereka lakukan, dapatkan teguran yang luar biasa. Nabi Yunus di penjara di dalam perut ikan, Nabi Ayub dapatkan cobaan sedemikian rupa, tentunya jadi pelajaran bagi mereka. Kalau orang-orang yang maksum seperti ini dapatkan seperti ini ujian dari Allah demikian, padahal mereka tidak bermaksiat pada Allah, bagaimana dengan dia? Nah, yang terus muqimun ala maksiatillah, terus menerus dalam perbuatan dosa. Nah, dalam keadaan seakan-akan menyangka bahwa dia mustathnan min hadhihi au makhsusun min hadzal umum, seakan-akan dia terkecualikan dari petaka atau dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang ancaman, atau dikhususkan dari hal-hal yang umum yang disebutkan di dalam ayat. Wa ka'anna hadha amrun jarin 'alan nas la 'alaihi, seolah-olah itu hanya berlaku untuk orang lain, tidak berlaku untuk dia. Wa wasilun ilal khalqi la ilaihi, jatuh menimpa makhluk manusia yang lain, tidak datang kepada dia. Nah, karena satu dosa, satu kesalahan Nabi Adam, dan Hawa keluar dari surga. Hanya karena satu kesalahan, iblis dilaknat sampai hari kiamat. Dirubah penampilannya, lahir dan batinnya jadi sangat, yang sangat buruk. Dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat, dijauhkan dari surga, dan dipastikan neraka. Nah, hanya karena satu kesalahan. Padahal selama ini, dalam waktu yang sangat lama, dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Nah. Fa ayu jahlin ablagh min hadha wa ayu dhulmin lin nafsi fawqa hadha fal hukmu lillahi al aliyyil kabir. Kejahilan mana lagi yang lebih parah dari ini? Dia tidak menyadari keadaan dirinya seperti itu. Padahal Allah sudah menyebutkan may ya'mal su'an yujza bih. Orang-orang terbaik yang sudah mendapatkan janji pasti surga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu sangat takut. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat jelek pasti dibalasi dengan kejelekan. Apa yang terjadi? Datang Abu Bakar, disebutkan walaupun sebagian ulama menyatakannya lemah, tapi Ibnu Katsir menjadikan ini sebagai syahid dengan tafsir ayat ini. Berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang selamat kalau begitu? May ya'mal su'an yujza bih. Kalau dia berbuat jelek pasti dibalasi. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, alasta tansab, alasta tamrab, alasta tusibuka la'wa, apa kamu enggak pernah kepayahan? Apa kamu enggak pernah sakit? Apa kamu enggak pernah ditimpa sesuatu yang menyusahkan? Itulah sebagian balasan yang Allah timpakan akibat kejelekan. Juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syauka tusyakuha, sampai duri yang menusuk kakinya itu juga kafarah. Karena ada dosa yang pernah merasa galau, yang pernah merasa gelisah, yang pernah merasa sumpek pikirannya, hatinya, merasa nelangsa, enggak merasa nyaman. Coba periksa. Bisa jadi itu ada dosa yang pernah dilakukan dan itu balasan dari Allah. Dan sangat yang parah kalau sudah mulai malas untuk mendapatkan saf pertama, sudah enggan, sudah berat. Suka berlambat-lambat kepada kebaikan. Tapi enggak menyadari, ini lebih parah. Lebih-lebih untuk kelasnya para talabatul ilmi, hamalatul Quran. Nah, yang lebih nanti tingkatannya, hafal Al-Quran, tapi enggak paham-paham apa maksudnya. Para salaf kita ketika dapatkan seperti ini pun takut. Kalau dia ketika membaca Al-Quran, enggak bisa memahami maksud dari ayat tersebut. Mempelajari ilmu tapi tidak mengerti, tidak bisa memahami maksud dari ilmu itu. Ya, ilmu din, memahami pemahaman terhadap Al-Quran, itu cahaya yang Allah letakkan pada hati seorang hamba. Nah, ketika hati itu dipenuhi kegelapan, dipenuhi kalalibu syahwah, kilabu syahwat, kata maksudnya ini sebagian ulama. Surah bentuk-bentuk syahwat dunia, bagaimana mungkin akan masuk cahaya itu ke dalam hati yang seperti itu gelapnya? Ada anjing syahwat, kilabu syahwat, ada surah-surahnya ini kecintaan terhadap dunia. Ya, semakna itu yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, membandingkan kalau rumah saja yang ada gambar bernyawa dan ada anjing di dalamnya, itu malaikat tidak masuk, itu makhluk. Itu makhluk tidak masuk ke dalam rumah yang seperti itu keadaannya. Bagaimana dengan hati yang modelnya seperti itu? Bagaimana mungkin akan masuk ke dalamnya cahaya ilmu? Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Kehukumnya hanya kepada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini jadi pelajaran buat para kita semua. Allah sudah menyebutkan may ya'mal su'an yujzabi. Dan jangan merasa juga mengira bahwa dia berbuat salah tidak dapatkan apa-apa, bahkan dapatkan kemudahan-kemudahan. Ingat tadi, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika dia meninggalkan apa yang diperingatkan kepadanya, peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan kepada dia semua pintu kesenangan. Hafal Al-Quran, semakin hafal, bisa ngafal, masya Allah, hafalan yang gak hilang. Bisa seperti ini, bisa. Hafalan yang gak hilang, bahkan mungkin mengerti makna perkataannya, tapi nggak punya pemahaman, nggak masuk ke dalam hatinya, jauh dari maksud dan makna ayat, apa yang dikehendaki oleh Allah dari Al-Quran itu nggak paham, seperti orang-orang khawarij, seperti orang-orang yang ahli bid'ah yang lainnya. Mereka bukan orang-orang yang bodoh yang tidak hafal Al-Quran, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, ketika itu Murji'ah, Khariji, Syiah, Rafidah, orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, tapi tidak menjadi terperbaiki dengan Al-Quran, bahkan semakin jauh. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Al-Quran itu tidak menambahi orang yang zalim kecuali semakin rugi dia. Semakin rugi dia, dia hafal Al-Quran tapi tidak bisa paham. Bisa paham tapi tidak bisa teramalkan. Bisa dia mengamalkan tapi tidak dapat berkah dari amalan itu. Beruntun. beramal-beramal tapi enggak ada barokahnya, enggak sesuai dengan sunnah. Tidak berbekas amalan itu. Ini yang bahaya. Bukan Allah zalim. Tapi itu tadi disebutkan oleh Allah walam falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai ketika mereka merasa gembira dengan kesenangan-kesenangan, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun. Kadang-kadang Allah ini ketika Allah masih sayang untuk para talabah yang sudah selesai misalnya amal Quran sudah murajaah, jatuh dalam kelalaian, jatuh dalam dosa, ada aja yang luput. Jangan beralasan. Rasulullah juga kadang-kadang pernah juga lupa. Benar. Bukan karena beliau berbuat dosa. Nah, kalau Rasulullah SAW saja yang maksum, yang dipelihara oleh Allah, yang Allah letakkan Al-Quran dalam hatinya, bisa lupa. Sementara beliau tidak pernah bermaksiat, duhat durhaka kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang rajin maksiat, mengira Al-Quran itu jadi masih tetap ada di dalam hati? Nah, dia. Baik. Qala fasal berikutnya, faslun. Wa min uqubatiha annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'al khalqi lahu wa ansahahum lahu wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu wa huwal malak al-muwakkalu bihi. Dan di antara hukuman akibat dosa dan maksiat itu, dia membuat jauh dari hamba itu walinya, teman dekat, pelindung, pendamping setia. Wa anfa'al khalqi lahu, dan makhluk yang paling bermanfaat bagi dirinya. Wa ansahahum lahu, yang paling menasehatinya, selalu mengingatkan. Kalau dia dalam keadaan lurus-lurus saja, malaikat akan selalu mengingatkan, bahkan menjadi pembimbing dia dalam berucap dan dalam berbuat. Nah, menghindarkan, membuat dia tersadar untuk segera berpindah ataupun pergi, menjauh dari tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu, dan yang kebahagiaannya itu ada ketika dia dekat dengan makhluk satu ini, yaitu al-malaikat, yaitu malaikat yang diwakilkan untuk menjaga dia, malaikat yang akan selalu mengingatkan dia, memberinya semangat, mendorongnya untuk kepada kebaikan-kebaikan. Watu deni minhu aduwahu. Nah, ketika dia berbuat maksiat, maksiat itu akan membuat mendekatkan kepada dia musuhnya, mengundang musuhnya. Wa aghasyal khalqi lahu, makhluk yang paling culas kepada dia, paling jahat menipunya. Wa a'dhamahum dararan lahu, makhluk yang paling besar mudaratnya kepada untuk dia, yang paling berbahaya. Wa huwa syaitan. Fa innal 'abda idza 'asa Allah tab'ada minhu al-malaku biqadri tilkal ma'siyah hatta innahu la yataba'adu anhu bil kadhbati al-wahidah masafatan ba'idatan. Seorang hamba ketika dia berbuat maksiat, malaikat akan menjauh darinya sebanding dengan kadar maksiat tersebut. Bahkan sampai hanya karena satu kedustaan, malaikat menjauh darinya, yakni dalam jarak yang sangat jauh. Wa fi ba'di al-athari idza kadaba al-'abdu tab'ada minhu al-malaku maylan min natani rihihi. Apabila seorang hamba berbuat dusta, malaikat akan menjauh sejarak satu mil karena busuknya bau kedustaan itu. Dosa berbuat dusta, berbohong, menipu, mengelabui, itu dosa yang membuat malaikat menjauh. Walaupun ini lemah, ya. Tapi mereka malaikat merasakan tersakiti, ya. Kadang sebagaimana kata sebagian ulama, nah, yang dikenal waran, seandainya dosa itu berbau, maka kalian tak akan ini duduk bersama saya. Karena kalau dosa itu berbau, jelas orang akan menjauh. Tapi karena dosa itu tidak berbau, kita masih senang duduk dengan siapa saja. Ini mereka yang menyadari di keadaan dirinya. Padahal beliau termasuk dikenal. Tapi karena takut ada dosa yang mungkin belum diampuni oleh Allah. Dan supaya orang juga jangan terkagum dan memuji berlebihan. Tidak tahu keadaan dirinya. Beliau ungkapkan demikian. Seandainya dosa itu berbau, kalian tentu tidak akan duduk dengan saya. Fa idza kana hadza taba'udul malaki minhu min kadzbatin wahidah fa madza yakunu miqdaru bu'dihi minhu fi ma huwa akbar min dzalika wa akhash minhu. Maka apabila yang malaikat menjauh dari satu kedustaan seperti ini jauhnya, kira-kira berapa jarak jauhnya antara dia dengan malaikat itu ketika dia melakukan perbuatan yang lebih berat daripada dosa dusta atau bahkan lebih keji dari itu. Wa qala ba'du salaf idza rakiba adh-dhakaru adh-dhakara 'ajjatil 'abdu ila Allah wa harabatil malaikatu ila rabbiha wa syakat ilaihi 'azima ma ra'at. Ketika sudah bertemu kemaluan laki-laki dengan laki-laki, ini perkara yang sangat mengerikan, ya, yang belum pernah dilakukan oleh makhluknya, ini manusia manapun sebelumnya di zaman Nabi Lut, yang menyimpang dan keluar dari norm, kenormalan manusia. Bumi ini akan bergetar mengadu kepada Allah, naik seakan-akan mereka melompat kepada Allah, bergerak kepada Allah. Dan para malaikat pun lari mengadu kepada Allah, mengeluhkan, mengadukan betapa besarnya, dahsyatnya, buruknya apa yang mereka lihat. Takut Allah murka. Nah, maka ketika terjadi yang demikian pada umat Nabi Lut, hukumannya pun luar biasa Allah berikan. Sampai disebutkan malaikat Allah perintahkan untuk mengangkat bumi negeri Sodom itu sampai setinggi-tingginya. Sampai diceritakan seakan-akan malaikat langit dunia ini mendengar lolongan-lolongan anjing penduduk negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Setelah itu dibalik. Faja'alnaha sa'aliyaha safilaha. Sudah dibalik, dihempas, dijatuhkan ke tempat yang tadi. Lalu dihujani batu dan dihujani air. Nah, itu yang paling, yang dahsyatnya hukuman dosa perbuatan liwat ini. Bukan perkara main-main. Wa qala ba'du salaf idza asbaha al-'abdu ibtadarahu al-malaku wasyaitan. Ketika sudah mulai pagi, malaikat dan syaitan berlomba mendekati hamba. Fa idza dzakara Allah wa kabbarahu wa hamadahu wa hamidahu wa hallalahu tarada al-malaku asy-syaitana wa tawallah. Apabila hamba tersebut di pagi hari dia berzikir mengingat Allah, dia bertakbir membesarkan Allah, memuji Allah, bertahlil, maka malaikat mengusir syaitan dan malaikat itu mendampingi hamba tersebut. Wa in iftataha bi ghairi dhalika dhahaba al-malaku anhu wa tawallahu syaitan. Kalau dia memulai harinya bukan dengan zikrullah, maka malaikat pun pergi meninggalkannya dan dia didampingi oleh syaitan. Dia tidak kemasukan syaitan dalam artian ya seperti orang kesurupan, tidak, belum tentu. Mulai malas untuk mengerjakan ibadah, berbuat kebaikan. Entah itu mungkin mengusili, menjahili orang lain, mengganggu. Wala yazal malaku yaqrubu minal abdi hatta yasira al-hukmu wal ghalabatu wa ta'atu lahu. Fatatawallahu al-malaikatu fi hayatihi wa inda mautihi wa inda ba'thihi. Kama qala ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan malaikat, kalau sudah malaikat itu terus menerus dekat kepada seorang hamba sampai akhirnya dia yang menang, dia ini ketaatan itu mendominasi hamba tersebut, malaikat pun mendampingi dia dalam kehidupannya di dunia, ketika dia menjelang mati dan ketika dia dibangkitkan kembali nanti, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan dalam firman-Nya ini. Nah, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-walimu dalam kehidupan dunia, juga ketika dia menjelang dia mati. Dibimbing oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, dan di akhirat. Qala rahimahullahu taala, wa idza tawallahu al-malaku tawallahu ansahu al-khalqi wa anfa'uhum wa abarruhum fathabbatahu wa 'allamahu wa qawwa jinanahu wa ayyadahu. Apabila malaikat yang mendampingi seseorang, berarti dia didampingi oleh makhluk yang paling memberi nasihat, yang paling tulus, yang paling bermanfaat, yang paling baik, maka malaikat itu akan meneguhkan hatinya, akan mengajari dia, menguatkan akalnya, dan mendukung dia. Dia akan jadi orang yang terbimbing, terpelihara. Sabbatahu, Allah kokohkan dia hingga tidak mungkin dia akan tergoyahkan dengan menghadapi syubhat. Allah ini diajari dia oleh malaikat apa yang belum dia tahu, dikuatkan akalnya, jadi orang yang cerdas. Cerdas bukan hanya sekedar dia mampu menangkap, memahami, tapi juga dia mampu untuk melihat yang benar itu benar dan dia mampu untuk mengamalkannya. Qala ta'ala, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Fayaqulu lahul malaku indal maut, maka malaikat-malaikat itu akan mengatakan kepada dia, kepada hamba tersebut menjelang matinya, la takhaf wa la tahzan wa abshir billadhi yasurruka. Jangan takut dan jangan sedih, dan gembiralah dengan apa yang membuatmu senang. Wa yuthabbituhu bil qawli thabit. Allah, yakni malaikat itu meneguhkan mereka, hamba tersebut, dengan ucapan perkataan yang kokoh. Ahwaj ma yakunu ilahi fil hayatid dunya. Ini saat-saat dia itu dibutuhkan. Dibutuhkan oleh hamba tersebut dalam kehidupan dunia. Wa indal maut wa fil qabri indal mas'alah. Nah, ketika menjelang mati, butuh kita ucapan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu waktu kondisi yang sangat-sangat lemah. Nah, di mana syaitan pun ikut andil berusaha untuk hamba itu menjadi ini masuk dalam genggamannya. Falaisa hadun anfa'a lil 'abdi min suhbatil malaki lahu wa huwa waliyyuhu fi yaqdatihi wa manamihi wa hayatihi wa inda mautihi wa fi qabrihi. Maka tidak ada yang satupun yang bermanfaat bagi seorang hamba min suhbatil malaki lahu dibandingkan pertemanan malaikat dengannya. Wa huwa waliyuhu, malaikat itu adalah walinya dalam keadaan dia terjaga. Wasmanamihi, menjadi walinya, pendampingnya, temannya ketika dia tidur. Wahayatihi wa inda mautihi wa fi qabrihi, dalam hidupnya, dalam ketika matinya dan ketika dia berada dalam kubur. Wa mu'nisuhu fi wahsyatihi, menjadi temannya ketika dia dalam keadaan sepi. Wa sahibuhu fi khalwatihi, mu'nisuhu fi wahsyatihi, ketika dia dalam keadaan ketakutan dia yang menenangkan. Ketika dia dalam keadaan sepi sendirian, dia malaikat itu menjadi temannya yang menyertai dia. Wa muhaddithuhu fi sirrihi, yang mengabarnya, berbincang dengannya dalam rahasianya, dalam kesendiriannya. Yuharibu manhu aduwahu, malaikat itu akan memerangi musuhnya demi membelanya. Wa yudafi'u anhu, dan malaikat itu akan membela, menolongnya. Wa yu'inuhu alaihi, dan membantunya menghadapi musuhnya. Wa ya'iduhu bil khair wa yubashshiruhu bihi, dan malaikat itu akan menjanjikan kebaikan untuk dia dan menyampaikan berita gembira dengan kebaikan tersebut. Wa yahuthu 'ala tasdiq bil haqq, akan mendorong dia untuk membenarkan yang hak, tidak meragukan yang hak. Kama ja'a fil athari alladhi yura wa marfu'an wa mauqufan, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari marfu dan mauquf. Innal lil malaki biqalbi ibni adam lammatan wal syaitani lammatan, malaikat dan syaitan pada anak Adam itu ada lammah, punya bisikan, masing-masing punya bisikan. Falammatul malak i'adu bil khair wa tasdiqun bil wa'di, bisikan malaikat kepada manusia itu berupa menjanjikan kebaikan. Wa tasdiqun bil wa'di, dan membenarkan janji-janji Allah. Wa lammatu syaitan i'adun bisyar wa takdzibun bil haqq, sedangkan bisikan syaitan itu menjanjikan kejelekan dan mendustakan kebenaran. Dibayang-bayangi kalau berinfak nanti kamu jadi fakir, dibikin ragu. Dibikin ragu. Iya apa iya, nanti kalau saya berinfak, saya membantu nanti. Nah, itu dari syaitan. Wa idza ishtadda qurbul malaki minal abdi takallama 'ala lisanihi, maka semakin dekat kedekatannya ini para malaikat itu dengan seorang hamba, maka malaikat itu akan berbicara melalui lisannya. Tapi bukan berarti ini seperti orang yang kalau misalnya syaitan yang dekat dengan seseorang, orang itu jadi apa ngomongannya ini seperti kesurupan, ya tidak seperti itu kalau yang malaikat. Kata-kata yang keluar darinya penuh hikmah. Nah, penuh hikmah, kebaikan, manfaat. Wa alqa 'ala lisanihi al-qawla sadid, Allah letakkan, yakni dia letakkan melalui lisannya itu perkataan yang kokoh, lurus, bermanfaat. Wa idza ba'uda minhu wa qaruba minhu syaitan takallama 'ala lisanihi wa alqa 'alaihi zur wal fuhsh. Nah, kalau malaikat menjauh, yang mendekat kepadanya adalah syaitan, maka syaitan akan bicara melalui lisannya. Ima dia kesurupan seperti orang-orang yang enggak karuan bicaranya, atau dia bicaranya perkataan-perkataan yang penuh dengan kepalsuan dan kekejian. Walaupun kayaknya diri kemas. Nah, sebagiannya dengan dalil kata-kata orang-orang yang mereka itu ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah, yang lainnya Jahmiyah, ya seperti ini. Nah, yuhi ba'dhum zuhrufal qawli wurura. Sebagian mereka membisikkan perkata-kata yang menghias untuk menipu. Nah, bukan kata-kata yang kosong yang artinya bahasa-bahasa biasa, tapi isinya untuk merusak. Hatta yura ar-rajulu yatakallamu 'ala lisanihi al-malak wa ar-rajul yatakallamu 'ala lisanihi asy-syaitan. Nah, sampai bisa dilihat seseorang dia bicara pada lisannya itu malaikat dan seseorang yang syaitan bicara melalui lisannya. Wa fil hadis inna sakinata tanfiqu 'ala lisani Umar radhiyallahu an. Sungguhnya sakinah, kebenaran, itu ketenangan itu menyanyi terucap melalui lisan Umar, menggantung al-haq di situ. Kata-kata kalimatnya ini kadang-kadang bahkan sampai ketika beliau bicara itu beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu adalah karena perkataan beliau yang disetujui oleh Allah dan diabadikan oleh Allah. Ketika misal makam Ibrahim meledak itu juga. Nah, jadi tempat sholat. Nah, kemudian ayat hijab turun karena perkataan Umar. Nah, misalnya ketika Rasulullah mengadakan walimahan dengan Zainab bintu Jahsy, Umar mengingatkan, ya Rasulullah masuk ke rumahmu orang-orang baik, orang-orang begini, karena seandainya Allah tuh apa, engkau menghijabi istri-istrimu. Turun ayat hijabnya. Seperti itu. Bukan berarti yang atau sebaliknya syaitan kata-kata mereka bukan tidak hanya sebatas yakni igawan, omongan-omongan yang kotor. Bahkan juga kalimat-kalimat yang sepertinya dipoles ya. Tapi ternyata adalah dusta, jauh dari dalil dan jauh dari kebenaran. Nah, itu syaitan yang bicara. Coba lihat ahli-ahli filsafat. Harusnya jauh-jauh juga di negeri kita. Banyak. Nah. Qala wa kana ahaduhum yasma'ul kalimatas salihata minar rajulis salih fayaqul ma alqaha ala lisanika illa al-malak. Wa yasma'u diddaha fayaqul ma alqaha ala lisanika illa syaitan. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على لسانه والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. Dan ada salah satu dari mereka mendengar kata-kata orang yang ini, kata-kata yang baik dari seseorang yang baik, mereka akan mengatakan tidak ada yang meletakkan pada lisan kecuali malaikat. Atau ketika mendengar sebaliknya, mereka akan katakan tidak ada yang meletakkan pada lisan kecuali syaitan. Malaikat meletakkan di dalam hati hamba tersebut kebenaran, kemudian meletakkannya pula pada lisannya, lalu bicaralah orang itu dengan lisannya tadi kebenaran yang ada di dalam hatinya. Wasyaitan yulqi al-batil fil qalb. Syaitan meletakkan kebatilan, kesesatan di dalam hati, lalu menggulirkannya ke lisan orang-orang tersebut. Nah. Wallahu a'lam. Ini hampir sama dengan itu tadi, mungkin perulangan. Nah, mungkin itu kita cukupkan dulu insyaallah. Kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Al-afu minkum al-taqsir. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Ilahuna subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.